Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa Muhammad. Kita lanjutkan serial kajian syarah akidah al-wasatiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, ini adalah pertemuan yang ke-37, halaman 80, bagian yang kedua, setelah Maghrib dan Isya ini. Nah, tadi kita membahas tentang perbedaan. Walaupun sebenarnya dari awal ana tidak menginginkan untuk membahas itu, tapi memang bagian dari takdir Allah Azza wa Jalla juga. Ternyata dimudahkan untuk membahas itu. Ya wis, kalian. Jadi, tadi telah kita dapati penjelasan tentang Lamas, tentang bagian yang paling penting dari apa yang kita lihat konteksnya di sini, Mas. Ya. Itu tentang orang-orang ya pecahan dari kaum muslimin yang berpemahaman Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah itu opo. Ya. Itu mereka itu apa toh? Golongan apa? Dan tadi kita sudah jelaskan. Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah itu mereka menafikan adanya apa, Mas? Asma dan sifat. Permasalahan mereka tentang asma dan sifat itu cukup pelik. Begitu juga menetapkan tentang iman. Dan permasalahan juga tentang berkaitan dengan apa, Mas? Menetapkan tentang apa, Mas? Tentang takdir. Nah, dan ini kaitannya dengan apa? Asy'ariyah. Ya. Ini sebenarnya mereka itu Asy'ariyah atau Asy'ariyah itu tawassut dia. Pertengahan antara Jabariyah dan ya. Jabariyah dan ya. Di sini kalau misalnya dikatakan pengikutnya Abul Hasan Asy'ari ya. Dan penjelasan yang lebih runtut lagi ya. Mu'tazilah itu tunsabu ila Wasil bin Atha. Kalau Mu'tazilah kaitannya dengan Mu'tazilah ya. Kalau Asy'ariyah di sini tunsabu ila Abul Hasan Asy'ari. Di mana Abul Hasan Asy'ari itu asya Abul Hasan Asy'ari fi asri ikhtilafat fihi al-firq al-islamiyah. Al-firq al-islamiyah. Fa hawala muqaranah baina Jahmiyah wal Mu'taziyah wal ya wal jam'a baina mazayahum wa uyubihim ya. Jadi Abul Hasan Asy'ari itu dia hidup ya, itu pada masa di mana berselisih banyak kelompok-kelompok Islam, saking banyaknya saat itu. Maka dia pun nyambur-nyambur, Mas. Abu Hasan Al-Asy'ari. Di mana ya ini Abu Hasan Al-Asy'ari itu itu meninggalnya ya. Meninggalnya itu tahun ya. Kalau bisa dilihat adalah 386 Hijriah. Ya, 386 Hijriah. 386 Hijriah. Dan dia lahir pada masa setahun sebelum meninggalnya Imam Muslim. 260 mas. Di mana pada zaman itu sebenarnya masa kejayaan Islam. Karena pembukuan hadis saat itu juga terjadi. Tapi dari bagian dari takdir Allah Azza wa Jalla, ini model Hasan Abul Hasan ini muncul. Ya. Dan berusaha untuk membandingkan antara Jahmiyah dan Mu'tazilah dan menggabungkan antara keistimewaannya dan juga aib-aibnya. Ya. Nah. Dan ini menjadikan kalau dia mengkritiknya Jahmiyah, karena Jahmiyah itu adalah pengikutnya Jahm bin Sofwan. Ya. Pengikutnya Jahm bin Sofwan. Dan Jahm bin Sofwan itu Ghulatul Jabariyah, Mas. Petingginya Jabariyah. Dan Jahm bin Sofwan ini meniadakan ya, takdir bagi hamba alal khalqi awil istita'ah fi khalqil af'al. Artinya di situ bahwasanya Jahm bin Sofwan itu meniadakan tentang seorang hamba itu ya tidak punya kekuasaan sama sekali, Mas. Ya. Dan dia ya sebutannya tentang Jahmiyah ini penjelasannya ketika ai qudratun lil abdi 'alal khalqi. Saya ulangi. Hamba, bagi hamba, itu punya kekuasaan untuk dia itu mencipta sendiri. Dan mampu, mempunyai kemampuan untuk menciptakan perbuatannya sendiri. Dan wa yaral jahmiyah annal insana, ya, insan itu mujbarun bi af'alihi wa tunsabul af'al ilal insan majazan mithlu taharaqal hajr ya washraqati syams. Dan pemikiran Jahmiyah ini dia mengatakan bahwasanya orang itu dipaksa, Mas. Kalau tadi dia itu bisa tentang mauqif amnya, tentang kebijakan umumnya dari Jahmiyah itu adalah Jahm bin Sofwan meniadakan bahwasanya makhluk itu punya kekuasaan untuk menciptakan perbuatannya sendiri. Artinya apa? Semua perbuatan itu dia tidak melakukan apapun. Dia itu dipaksa, Mas. Dipaksa untuk melakukan sesuatu hal. Seperti perbuatan hamba, semuanya adalah itu bukan dari manusianya. Tapi semuanya dari Allah Azza wa Jal. Dan itu dia memandang bahwasanya semua perbuatan manusia adalah mujbar. Dia itu dipaksa. Bi af'alihi dalam perbuatannya wa tunsabul af'al ilal insan. Dan dinasabkan, dinisbatkan perbuatan itu kepada manusia hanya sebagai majazan. Sebagai bentuk majasa. Kiasan saja, Mas. Tidak yang sesungguhnya. Contohnya apa? Taharqal hajar. Batu pindah. Batu pindah bukan dari batunya sendiri. Tapi apa, Mas? Dipindah. Jadi dia lagi-lagi kesalahannya apa, Mas? Pakai logika. Kesalahan orang-orang nyeleneh ini, Mu'tazila, kemudian Jahmiyah, kemudian Asy'ariyah, itu semuanya dengan akal, Mas. Akal-akalan semua. Jadi kalau agama itu sudah akal-akalan, antum lihat hatta yang sekarang ada, bahkan di TV, bahkan mudah untuk mendapatkan gelar doktor nih. Dikatakan doktor paling muda, paling berpengaruh dan seterusnya. Allah musta'an. Tapi isinya, ngomongnya ya, mengerikan. Tidak ada dalilnya, tidak ada ini. Allah musta'an. Oleh karena ini Jahm bin Sofwan asalnya adalah memandang manusia itu tidak bisa melakukan perbuatannya. Perbuatan manusia itu layaknya batu, Mas. Kira-kira kalau antum itu diibaratkan seperti batu, yuk piye, Mas? Antum kira-kira datang ke sini itu dipaksa? Antum tadi minum kopi dipaksa enggak, Mas? Antum tadi makan ayam mengatakan enak, dipaksa enggak? Ayo, ayo, ngomong enak, enak. Nah, enak, awas. Ada enggak seperti itu? Enggak ada, kan? Itu keinginan antum. Manusia punya keinginan, tapi keinginan manusia itu di bawah keinginannya Allah Azza wa Jalla. Manusia punya kehendak, tapi kehendak manusia itu di bawah kehendaknya Allah Azza wa Jalla. Itu yang benar. Tapi Jahmiyah ini tidak ada apa, Mas? Manusia ditiadakan, Mas. Ya, manusia semuanya robot. Tinggal di remote melaku. Ya, orang di remote ora melaku. Nah, seperti juga mensyaraqal syams. Ya. Istiraqat syams. Ketika matahari itu terbit, iya, Mas. Apakah terbit dengan sendirinya atau diterbitkan? Diterbitkan. Jadi dia meyakini hal-hal seperti itu dengan apa, Mas? Nih, logika. Sok logika. Dan orang yang berlogika itu kesalahannya fatal, tapi dia tidak merasa itu sebagai kesalahan. Di kesalahan fatal, orang yang senantiasa mengedepankan logika untuk mengedepankan, untuk memahami agama, itu adalah apa, Mas? Itu adalah ketika dia mengagungkan akal, mengedepankan akal, ya. Dan akhirnya akibat yang paling dahsyat bukannya dia menyadari bahwasanya akalnya itu terbatas, bukan. Tapi apa, Mas? Dia salah, tapi tidak merasa salah. Itu yang paling dahsyat, Mas, dari kesalahannya. Nah, begitu juga. Waqala inna thawaba jabrun wal iqabu jabrun wal jannah jabrun wan naru jabrun. Ya. Wallahu khalaqal mu'minina ya wal kafirina. Ya. Artinya di sini khalaqal mu'minina mu'minin wa khalaqal kafirina al kafirin. Wa inna kulla shay'in muqaddarun salafan wa nahnu mujarrad munfidina li masyiatillah. Munfidina li masyiatillah. Ini pendapatnya dari Jahm bin Sofwan yang jeleneh. Kalau tadi apa? Mengatakan bahasanya perbuatan, seluruh perbuatan makhluk itu adalah dipaksa. Karena dia asalnya adalah Ghulatul Jabariyah. Pemukanya Jabariyah. Jabariyah punya pendapat seperti itu. Seperti Jahmiyah, Mas. Ya. Nah. Yang kedua adalah bahwasannya ganjaran itu paksaan. Kemudian ikab, hukuman itu juga paksaan. Kemudian surga dan neraka itu semuanya paksaan. Allah menciptakan orang-orang mukmin, maka dia pasti mukmin. Allah menciptakan orang-orang kafir, pasti dia kafir. Dan Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan takdirnya. Dan kita itu hanya sebagai pelaksana perintah. Kalau diperintahkan, jalan. Kalau enggak jalan. Itu yang terjadi menurut pemikirannya Jahm bin Sofwan. Nah, dan Jahm ini, ya, nasallahu alaihi wasallam afiyah, kita berlindung dari kejahatan pemikirannya, itu sudah menyebabkan banyak tersesatnya kaum muslimin. Ya. Kenapa mas? Alasannya? Ada yang tahu mas? Karena al-arwahu junudun mujannadah mas. Ruh itu ya berbatalian-batalian mas. Antum merasa bahwasannya kok kayaknya saya cocok dengan pemikirannya ini, fulan ini, ya, jaham ini. Maka jadilah dia menjadi jahmiyah. Mas. Meskipun dia masih ngaku sebagai seorang muslim. Kadang sholat, kadang puasa, dan yang lain. Ya. Tapi ini menjadikan apa mas? Ya. Ini Jahm bin Sofwan ini termasuk yang awal-awal mas. Jadi Jahmiyah, ya Jahmiyah itu termasuk awal-awal, ya nyeleneh dalam Islam itu awal-awal karena dia meninggal tahun 128 Hijriah. Ya Jahmiyah. Dan ini tentang Jahmiyah mas ya. Ada dua yang paling fatal tadi. Yang pertama, bahasanya manusia itu seperti robot. Ini gampangannya antum seperti itu aja. Ngapalinya untuk logika juga. Orang yang salah karena logika, ya kita logika aja. Nggak usah kemudian diapal, mas. Maneman, ngapal, ngapal itu dalil. Ya. Tapi kalau yang seperti itu, cukup antum mengenal secara makcelap gitu aja. Ya, makcelap. Nah, ini Jahmiyah, mas. Jadi antum sekarang sudah mengenal Jahmiyah. Jahmiyah itu ya tunsabu Jahmiyah ila Jahm bin Sofwan. Al-maqtul sana yang dibunuh ini mas, dibunuh. Dibunuh 128 Hijriah. Ya. Dan Jahmiyah itu menandakan sifat-sifat Allah azza wajalla. Ya. Ini Allah azza wajalla menurunkan Jahm bin Sofwan ini sebagai bentuk apa mas? Sebagai apa? Takdir apa mas? Takdir ada dua nih, kauni dan syar'i. Ini kauni mas. Adanya orang yang jelek itu Allah nggak seneng, tapi tetap diciptakan mas. Karena apa mas? Agar orang-orang yang mendapatkan hidayah, yang mengerti tentang kesalahannya, itu tidak mengikuti kesalahannya. Dan bersyukur Allah Azza wa Jalla menjadikan kita paham. Itu yang salah, jangan diikuti. Paham gak maksudnya? Nah, makanya pembelajaran tentang mabhas, tentang firq, tentang kelompok-kelompok sesat yang menisbatkan kepada Islam, itu penting untuk dipelajari. Tapi bukan yang pertama, mas. Ingat dengan itu penting untuk dipelajari, tapi bukan diletakkan di awal-awal antum belajar Islam, sudah belajar seperti itu. Mumet nanti, mas. Karena pembelajaran Nabi SAW awalnya tentang masalah akidah. Maka dari awal tadinya, ana tidak ingin memanjangkan, hanya ana sekedar memberikan pengetahuan yang makcelap tadi, tentang Jahmiyah. Tapi ternyata memang wukah yang harus dibahas. Nah. Dan ini kaitannya dengan Abu Hasan Asy'ari. Ya. Ini tentang penjelasannya panjang lebar. Ya. Abu Hasan Asy'ari. Dan ini bahkan banyak orang-orang yang menulis tentang apa biografinya. Dan disebutkan bahwasanya dia di akhir kehidupannya juga rujuk. Ya. Tapi kita katakan di situ itu bukan bagian dari kita untuk eyal-eyalan tentang orang yang sudah meninggal. Yowis, itu tahta masyiatillah. Ya, kita nggak perlu kemudian menyalahkan atau membenarkan atau seterusnya. Tapi yang jelas, yang nyeleneh dari pemikirannya nggak usah diikuti mas, karena itu bahaya. Itu bahaya. Nah itu tentang kaitannya tadi tentang Jahmiyah. Kemudian kalau tadi tentang Mu'tazilah itu tunsabu ila Wasil bin Atha' mas. Dinisbatkan kepada Wasil bin Atha'. Ya. Di mana Wasil bin Atha' ya. itu dia meninggal, ya, Wasil bin Atha, disebutannya filosof mas, ahli filsafat ini, Wasil ini. Kalau bisa dikatakan apa, Wasil bin Atha ini tukang ngeyelnya ngeyel, tukang ngeyelnya ngeyel, itu mengerikan. Wasil bin Atha. Dan disebutkan, ya, Wasil bin Atha ini dia, ya, yu'tabar Wasil bin Atha shakhsiyah al-ula allati nusiba ilaiha madhab i'tizal. Di madhabnya Mu'tazilah dan konco-koncone itu pertama kali dinisbatkan pada Wasil bin Atha ini mas. Ya. Dan dia itu, ya, dilahirkan tahun 80 Hijriah. Tahun 80 Hijriah. Ya. Dan dia punya kunyah namanya Abu Hudzaifah Al-Ghazal. Bukan Ghazali ya, Al-Ghazal. Ya. Kemudian dan disebutkan tentang ini pemahamannya dari Atha ini, kayak kadang kalau orang yang punya nama Atha ini sesuatu ya, yuk kelingan iki wong iki ya sing gawe nyeleneh ini mas ya, kayak aneh itu heran juga kok ada orang ngasih nama anaknya Atha juga. Nah, jadi Wasil bin Atha ini meninggal tahun 131 Hijriah. Ya. Ini tadi tentang kalau Jahmiyah, tapi Jahm bin Sofan 128, ini 131 mas. Wasil bin Atha. Ya, masya Allah ya. Artinya di situ Allah mentakdirkan orang-orang yang nyeleneh itu dalam zaman yang sama ya. Wasil bin Atha dan Jahm bin Sofan itu, ya, itu nyelenehnya dalam kondisi yang bersamaan. Dan di sini jelaskan tadi Wasil bin Atha samu bil Mu'tazilah li'annahum i'tazalu majlis Hasan al-Basri bisababi ikhtilaf haula hukmin fa'il kabira. Disebut Mu'tazilah yang berlepas mas, yang i'tizal, pelaku i'tizal, pelaku berlepas diri, itu namanya Mu'tazilah. Karena mereka itu i'tazalu, berlepas diri dari majlis Hasan al-Basri. Ya. Karena apa? Perbedaannya tentang masalah hukum pelaku dosa besar. Karena berselisih tentang pelaku dosa besar, akhirnya dia meninggalkan majlisnya Hasan al-Basri. Dan ini menunjukkan bahwasannya Hasan al-Basri ini, ya, yang meninggal tahun 110 Hijriah. Karena apa? Ini Wasil bin Atha tadi. Ini 131 toh. Jadi masih tak perpekan mas. Ya. Masih sezaman. Ya. Dan Wasil bin Atha ini menyelisih Hasan al-Basri yang meninggal tahun 110 Hijriah. Hasan al-Basri itu siqah. tapi kasiru tadlis. Ya, beliau seorang mudalis. Ya. Beliau dalam periwayatan hadisnya itu disebut thiqah, tapi beliau mentadlis. Karena saat itu bagian dari banyaknya perpecahan kaum muslimin. Sehingga orang-orang saat itu menginginkan orang itu bok sing akur tuh. Persatuan dan seterusnya. Akhirnya apa? Ada tamyi, penghalusan. Tapi yang dikorbankan adalah tentang apa? Ketika meriwayatkan hadis dan yang lainnya, dia melakukan tadlis. Jadi ada tujuannya. Tadlis di awal itu ada tujuannya. Bahkan ya tentang apa? Tentang pemalsuan hadis. Sebab-sebab pemalsuan hadis saat itu adalah ketika ini salah satunya tentang taudhi'ul hadis. Pemaudu'an hadis, pemalsuan hadis. Itu salah satunya, Pak. Ya, uridu an-nasa yarji'una al-Qur'an. Disebutkan dalam salah satu kitab mushalah hadis. Ya, ini juga dijelaskan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Itu apa? Keinginanku mentadlis dan memasukkan hadis ini untuk apa? Agar orang-orang itu kembali pada Al-Quran. Karena Al-Quran saat itu sudah ditinggalkan. Banyak orang kemudian mempelajari filsafat, mempelajari fikih, dan mempelajari yang lainnya yang kaitannya di situ tidak Al-Quran. Akhirnya apa? Dibikin hadis-hadis palsu tentang Al-Quran. Itu asalnya seperti itu, Mas. Jadi mereka niatnya baik, tapi jalannya salah. Nah, kemudian ini tentang Wasil bin Atha. Kemudian di sini pertama pemikiran yang salahnya bahasanya orang yang pelaku dosa besar, Mas. Wa'tamadat hadhil madrasah ala aqli fi dirasah umuri din fa sumiyat al madrasah aqliyah fil islam wa ta'aradat li dirasah mushkil al qada'i wal qadar wa kanu min insar al hurriyah taqarrara mu'tazilah in نعم تقرر المعتزلة أن الله عادل وعدل الله يقتضي حربة الإنسان لأن الله عندما يصدر الأوامر والتكاليف يعطي العبد القدرة المحدودة التي تمكنه min tanfidhi hadhihi al-awamir wa tilka taklifat wa lidhalika hurriyatul insan laysat syirkan billahi kama qalat Jahmiyah. Ini pemikiran nyelenehnya yang pertama, Mas. Antum perhatikan. Mu'tazilah itu berpandangan bahasanya Allah itu maha adil dan keadilan Allah azza wajalla itu memberikan konsekuensi tentang apa? Hurbatul Islam. Hurbatul insan. Ya. Ini harusnya hurriyatul insan, Mas. Bukan hurbah. Tapi hurriyatul insan. Kemerdekaan manusia, Mas. Kenapa? Allah Azza wa Jalla itu ketika memberikan perintah dan pembebanan yang diberikan kepada seorang hamba, maka hamba itu Allah berikan kemampuan yang ada batasannya. Yang menjadikan hamba tersebut bisa melakukan perintah-perintah tersebut dan pembebanan syar'i tersebut. Oleh karena itu, ya, kemerdekaan seorang itu laisat syirkan billahi. Kemerdekaan manusia itu bukan termasuk ya syirkan billah sebagai bentuk sekutu kepada Allah Azza wa Jalla. Kama qala Jahmiyah, sebagaimana dikatakan Jahmiyah tadi. Kalau Jahmiyah mengatakan apa, Mas? Robot. Kalau ini beda lagi. Mu'tazilah tidak. Manusia punya kehendak. Dan manusia boleh bebas berkehendak, Mas. Karena dia sudah diberikan kemampuan. Ya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, pendapatnya adalah as-sawabu wal iqabu dalilun 'alal hurriyatil insan. Adanya pahala dan adanya hukuman ini adalah termasuk hurriyatul insan, tentang kebebasan manusia. Li'annahu law kana al-insanu mujbarun lisaqtil lasaqatal takallif wa lasaqata thawab wal iqab idza la mas'uliyata 'ala mujbar. Jadi yang kedua ini, antara pahala dan hukuman ini adalah tentang dalil, ya, dalil tentang kebebasan manusia. Karena manusia itu dipaksa, seandainya manusia dipaksa, ya, sebagaimana, jadi Mu'tazilah itu berseberangan dengan Jahmiyah, Mas. Berseberangan dengan Jahmiyah. Jadi kalau manusia itu dipaksa, tentunya tidak ada pembebanan bagi manusia. Oh, dipaksa kok masuk dibebani syariat. Ya. Begitu juga akan terputus juga antara pahala dan hukuman. Jadi batal, Mas. Kalau manusia itu dipaksa. Dan tidak ada tanggung jawab bagi orang yang dipaksa. Jadi imannya baik-baik saja. Karena dipaksa, kan? Ya. Ya. Paham sampai di sini? Ustaz, ana ngantuknya juga dipaksa, Ustaz. Tadi makan enak sekali, terus kopinya kurang, terus kelak tekluk, ana terpaksa, Ustaz. Ya. Loh, antum kan bukan Jabariyah, Mas. Antum Ahlus Sunnah wal Jamaah, loh. Kok antum mengatakan ngantuknya antum terpaksa? Ini frame yang lebih kecil, jadi antum lebih paham jadinya. Ya. Cara pandang yang lebih kecil. Meskipun itu kecil, tapi bisa jadi membuka wawasan antum. Nah, ana sudah gini-gini. Loh, Ustaz masih tetap ngomong? Ya. Ana sudah gini-gini, Ustaz. Tadi itu ana terpaksa makan karena sampingnya enggak mau makan, samping kanannya juga enggak mau makan. Saya habisin, Ustaz. Ya. Saya khawatir kalau itu nanti jadi mubadir, makanya saya habisin. Nah, setelah itu konsekuensinya, akhirnya saya ngantuk. Kan itu terpaksa, Ustaz. Ya. Itu milih, Mas. Antum tadi itu milih, bukan terpaksa, Mas. Antum terpaksa ketika sudah kejadian gini, antum juga jadi terpaksa. Karena gimana mau cari aman? Ya, mengatakan terpaksa aja. Itu masalahnya. Nah, sedangkan Asy'ariyah tadi tentang apa, Abu Hasan Asy'ari, ini sudah kita bahas ketika hidup di masa banyaknya orang-orang yang nyeleneh. Dia membantah orang Jahmiyah. Aibnya orang-orang Jahmiyah itu dibantah oleh dia. Bahasanya ja'alul insan mujbar fi jami'il afal mislu jamadat. Ya, mazahum Allahu wahdahu wa khaliqul af'al mimma yumani'u syirk billahi. Dia membantah Jahmiyah, enggak mungkin manusia itu dipaksa. Karena seluruh perbuatan itu akhirnya menjadi seperti jamadat, seperti benda padat saja, benda mati. Sedangkan Allah Azza wa Jalla memberikan keistimewaan, yaitu Allah menciptakan perbuatan. Dan Allah Azza wa Jalla mencegah kesyirikan. Nah, ini benar bantahannya ini. Kemudian bantahan Mu'tazilah. Ya. Uyubahum. Ya, tentang aibnya mereka adalah ja'alul insan bihurriyatihi syarikan lillahi fi amaliyatil khalq. Ya. Dan ini ketika dia membantah Mu'tazilah, ya, dia enggak setuju kalau apa? Manusia dijadikan oleh Mu'tazilah itu apa? Hurriyah, punya kebebasan. Dalam apa? Kebebasan sehingga seolah-olah menjadi syarikan lillahi, menjadi sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Karena dia bisa mencipta perbuatannya sendiri. Kalau yang tadi tidak bisa mencipta perbuatan, kalau yang Mu'tazilah bisa mencipta perbuatan. Ya, saking merdekanya freedom. Ya. Nah, dia di sini sebutannya seperti itu, Mas. Tidak setuju dengan Mu'tazilah. Nah. Dan faqama Asy'ari bittikhadi nafsihi, ya, bittikhadi nafsihi muwafiq mauqifan wasatan bainal Jahmiyah wal Mu'tazilah. Suf. Abu Hasan Asy'ari saking tadinya itu bingung, ya, antara Jahmiyah atau Mu'tazilah, meskipun dia juga belajar dari orang-orang Jabariyah, Mas. Ini saking dahsyatnya saat Abu Hasan Asy'ari, dia itu mana yang harus ini, maka dia berdiri di tengah-tengahnya di antara Jahmiyah dan Mu'tazilah. Wa qala Allahu wahdahu walladhi yakhluqul af'alal 'abdi lakin ala hasbi niyatihi hatta yatahammala mas'uliyatiha lidzalika hunaka talazum wa iqtiran baina niyatil 'abdi min jihatin wa khalqillahi lilfi'li min jihatin ukhra aitsu anna hiya allati yatarattaba 'alayha sifatul hurriyah wa hiya allati yatarattaba 'alayha thawabu wal 'iqabu fa nadhariyatun nadhariyatul kasbi ya khulqun min Allah lakin al kasbu lil insani ala hasbi niyatihi. Ngel toh. Karena pakai akal ini, Mas. Ya. Jelasin. Gini, Mas. Jadi, Abu Hasan Asy'ari mengatakan bahwasanya dia mengambil dirinya sendiri untuk berdiri di tengah antara Jahmiyah dan Mu'tazilah. Jahmiyah itu tadi yang bahwasanya manusia itu seperti robot, dan Mu'tazilah itu yang freedom. Itu aja ngapalinnya, Mas. Biar antum gampang. Kemudian Allah Azza wa Jalla sendirilah yang menciptakan seluruh perbuatan hamba. Namun ini sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan apa, Mas? Ala hasbi niyatihi, sesuai dengan niatnya. Hatta yatahammalal mas'uliyatiha, sampai kemudian ini dibebankan mas'uliyahnya, ya, kepada hamba maksudnya. Lidzalika hunaka talazum wa iqtiran baina niyatil abdi min jihatin wa khalaqullah ya wa khalqullahi lil fi'li min jihatin ukhra. Jadi atau khalqillah di sini ya. Min jihatin wa khalqillahi lil fi'li min jihatin ukhra. Jadi bahkan di sini mengharuskan adanya perbandingan antara niatnya seorang hamba dan niat ciptaan Allah ketika menciptakan suatu perbuatan dari sudut pandang yang lain. Ini sudut pandang niatnya seorang hamba, ini sudut pandangnya Allah menciptakan ini perbuatannya ini kenapa? Ya. Dan ya, ini di mana kontekstualnya adalah bahwasannya di sini ada susunan tentang sifat kebebasan yang di situ akan ada efek samping, yaitu adanya thawab wal iqab, adanya pahala dan hukuman. Begitu juga di sisi lainnya Allah menciptakan bahwasanya bagi manusia itu semua perbuatan sesuai dengan niatnya. Kenapa? Kalau manusia itu niat, maka itu akan diberikan ganjaran dan pahala sesuai dengan niatnya. Ya, kalau secara secara ahlus sunnah jamaah benar. Itu bagian dari apa? Iman tadi mas, i'tiqad bil qalb. Ya. Tapi di sini ketika tidak diucapkan, kemudian tidak diwujudkan dengan ya, anggota badan, maka ini adalah sebagaimana apa mas? Sebagaimana tadi sudah dijelaskan tentang pembahasan. Bahwasannya apa? Imannya menurut Asy'ariyah ini adalah ma'rifah saja nih, ma'rifah saja. Hanya sekedar pengetahuan saja, Mas. Tidak kemudian ada pembenaran dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan dipraktekkan dengan jawarih, dengan anggota badan. Dan orang yang melakukan dosa besar masih tetap sama, imannya enggak ada berubahnya. Nah, ini mengerikan. Sehingga di situ kaitannya ya, kesalahannya dari Abu Hasan Asy'ari ini keotentikan apa yang dipakai dalam pendapatnya ini karena terlalu mengandalkan logika. Mu'tazilah, Jahmiyah dan Asy'ariyah ini kesalahannya karena mereka melogika. Dan memang saat itu banyaknya perpecahan pada Islam menjadi berkelompok-kelompok karena apa mas? Masuknya filsafat Yunani. Masuknya apa mas? Filsafat Yunani. Ya, bahkan sampai sekarang mas. Sampai sekarang. Hatta di universitas-universitas Islam itu S2 S3-nya pasti wajib untuk mempelajari apa mas? Filsafat. Yuk koyo ngopo kuwi. Ya. Suruh apa mereka dengan filsafat itu mas? Apa Jo, ketika orang itu sudah belajar filsafat, maka kemudian menjadi lebih pintar dari yang lain. Nah, salam mafia. Ini bagian yang mengerikan, mas. Dari apa? Penghancuran kaum muslimin melalui sisi pandang apa, mas? Api kaum muslimin nek pinter-pinter. Ternyata pinternya ketika bisa minteri dirinya sendiri, tidak untuk mencocoki dalil. Ya, Pak Rasul monggo. Ya, kita lanjutkan sedikit. Jadi tadi kita sudah membahas sekitar tentang Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah itu siapa. Dan selain mereka dari Ahlu Ta'til. Nah, di sini Ahlu Ta'til yang lebih kentara lagi, yaitu adalah tentang kaitannya Ta'til, Mas. Wa nafi sifat imma an yakuna nafi sharih au ta'til ta'wil lil ya ta'wil lafzi. Ta'til itu apa, Mas? Ya, ta'til itu tentu bisa catat, Mas. Ta'til. Ya. Nek bahasa Jawa ta'til. Ya. Cetil, Mas. Ta'til itu adalah wa nafi sifat. Itu peniadaan sifat. Imma an yakuna, bisa jadi itu adalah nafyu sharih, peniadaan yang jelas dari sifat, atau ta'liful lafzi, atau menta'wilkan lafat. Ta'wil lafat itu apa, Mas? Ta'wil itu maksudnya mentafsirkan, tapi tidak pakai dalil, Mas. Itu ta'wil. Melencengkan suatu makna dari makna yang seharusnya, tanpa ada dalil. Kalau melencengkan suatu makna dengan dalil, maka disebutkan tafsir. Paham maksudnya? Bedanya. Nah, dan di sini ada aqsamul mu'attilah. Pembagian dari orang-orang yang menta'tilkan. Ta'tilnya itu ada dua, Mas. Falasifah, filsafat, dan mutakallimin, logik. Logik. Ya. Orang yang mengedepankan logika itu namanya mutakallimin. Dan orang yang bermain filsafat namanya apa? Falasifah, filsafat. Filosof. Orangnya filosof. Ya. Dan di sibu jelaskan tentang ta'til itu, Mas. Nah, di mana ta'til di sini? Falasifah usuliyin, ya, pengikutnya nah, ini pakai filsafat, Mas. Aristoteles itu mengikutnya Aristoteles, itu filosof, Mas. Ini filsafat usuliyin, Aristoteles, ya. Dan Afalatun, ya, Afalatun. Batiniyah, filsafat batiniyah. Ya, yaquluna la mawjuda wa la ma'duma wa la hayya wa la mayyita wa la sami'a wa la laisa yasmi'. Laisa bisami'in. Ini batiniyah. Ini pengikutnya filsafat. Dan yang pengikutnya mutakallimin. Mutakallimin artinya apa? Yang mengedepankan logika. Akal pikiran, Mas. Itu Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah, Mas. Jahmiyah tadi pengikutnya Jahm bin Sofan, ya. Kemudian juga Ja'ad bin Dirham, ya. Yanfuna asma wa sifat wa yusbituna al-wujud wa dzat. Dia itu pengikutnya Jahm bin Sofan dan tilmid Ja'ad bin Dirham, muridnya Ja'ad bin Dirham. Mereka meniadakan nama, nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, dan mereka menetapkan wujud wa dzat. Wujudnya Allah dan zatnya Allah ada. Mereka tidak mengingkari, tapi sifat dan nama yang lainnya mereka ingkari. Begitu juga Mu'tazilah, atba' Wasil bin Atha, pengikutnya Wasil bin Atha. Ya, kenapa disebutkan Mu'tazilah? Karena mereka memisahkan diri dari majlisnya Hasan al-Basri. Mereka meniadakan sifat dan menetapkan nama. Ingat-ingat tuh Mas, Mu'tazilah meniadakan sifat dan menetapkan nama-nama Allah. Dan yaquluna sami'un bila sam, basirun bila basar. Ya, mendengar tanpa pendengaran, melihat tanpa penglihatan. Wis angel. Angel-angel. Ya, kemudian Asy'ariyah, ini adalah atba' Abul Hasan Asy'ari, pengikutnya Abul Hasan Asy'ari. Yutsbitunal asma' wa ba'du sifat, menetapkan nama-nama dan sebagian sifat-sifat. Itu sifatnya apa? Yang tujuh Mas, yang lainnya disikati semua. Ya. Dan ini bagian dari ta'til Mas, ada dua. Ta'til pengikutnya filsafat dan ta'til pengikutnya ahli logika. Demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Naktafi bihadzal qudrah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.